kerasan musik dan teruslah kau menari. Adalah lumpur makin tinggi, ku tinggilan kedua kakimu. Shake that thing, miss. Lagumu terus dan terus ku mainkan. Bergerak tinggalkan semua pikiran, karena malam ini yang sana kau nanti. Listen all around with the music coming from the sound. Semua melihat kita yang berhenti. Turn the lights off and turn on your body. Listen all around with the music coming from the sound. Semua melihat kita yang berhenti. Turn the lights off and turn on your body. Saat indah bersama.